بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا برحمتي تuan penerusi majlis kita pada hari ini, seterusnya semua sah-sah kepimpinan serta semua kaki tangan muslimin muslimat yang berada dalam dewan pada tengah hari ini, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala banyak-banyak kerana dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan pada tengah hari ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan menambahkan lagi keberkatan kita menjadi tetamu Allah dalam bulan Ramadan ini. Baik, kita teruk kepada soalan yang pertama. Kerana kalau kita tak teruk, rasa-rasa tak dam. Soalan dari Ketua 30. Tadi kita jawab betul-betul 30 ni kita ambil pukul 4 suku. Soalan pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya daripada Aisyah bahawa baginda bersabda solat 2 rakaat solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isi bumi-nya. Ke masjid untuk subuh berjemaah dan hanya cukup untuk 2 rakaat sebelum jemaah bermula. Mana lebih afdal, tahiyat masjid atau solat sunat subuh? Dia ni confuse ke? Dia dengar solat sunat subuh tu 2 rakaat sebelum fardu subuh besar pahala dia. Tapi bila dia pergi nak solat jemaah hanya sempat nak buat 2 rakaat saja. Jadi hak mana nak buat? Tahiyat masjid ke solat sunat subuh? Mujur dia tadi. Nah, sebab yang tukang tanya ni dapat pahala paling banyak. Sebab dia tanya ke orang lain dapat jawapan, betul tak? Tapi kadang-kadang kita malu nak tanya. Bila kita nak tanya empat ni, saya tanya dia, oh, kau mahu buat begitu tanya kau. Kita pun tak jadi tanya, tak dapat pahala. Nah, jadi bagus yang tukang tanya. Jadi gini, memang 2 rakaat sunat subuh pahalanya begitu dah sebagainya yang kita dengar dalam hadis. Nah, kalau kata dalam dunia ni benda yang kita seronok sangat. Nah, kalau orang lelaki seronok dia dalam dunia. Dia lahir orang kuat. Jadi marah dah pasal Tuhan buat gitu. Faham? Kalau kita marah, marah Tuhan. Zuyina lina hubu syahwat minan nisa. Allah cerita ya, orang lelaki ni dia jenis suka ke orang puan. Orang puan suka dia. Dia suka barang-barang, pinggang mangkuk, gelamah, betul tak? Sebab itulah di dalam kerja jadi Allah beri orang laki-laki bidadari, orang perempuan pinggang mangkuk dan barang-barang. Tak, ni cerita betul. Sebab orang laki-laki dia belum kahwin, dia akan cari pasangan, betul tak? Dia pun berkahwin. Bila dia kahwin ada bini duduk di rumah, dia pergi pejabat, dia tengok ada staff lawa-lawa, dia kata kena. Allah, budak baru. Dia memang minat. Tapi dia ada isteri rumah. Maksudnya, walaupun dia dapat isteri, nah, dia masih lagi minat perempuan-perempuan yang cantik di jalanan. Betul lah. Betul? Tengok. Dia patut. Orang perempuan pula, bila dia tak ada suami, dia akan cari pasangan. Dia pun berkahwin. Ada suami. Bila dia ada suami, dia pun ajak pindah rumah baru. Faham? Sebab dah berkahwin. Bila dah pindah rumah baru, takkan duduk saja pasang gitu. Dia nak gobok. Dia nak pinggang, matuk, cucu, sotek. Habis, nak lagi. Nak? Lepas tu nak, hilang. Subang, subang jauh, subang pusat. Habis, dia nak. Nah, maka, gitulah akhirat kegi. Bila dia masuk syurga, orang laki-laki dia beri bidadari. Faham? Walaupun dia ada isteri. Dan isteri tak dapat bidadari kerana dia tak minyak. Dia minyak pinggang makuk. Nah, dia minyak barang kemah. Maka sebut dalam hadis, orang perempuan saja perhiasannya berpuluh-puluh lapis gelas. Sehingga gelas-gelas dia bila teratuk tu mengeluarkan bunyi macam-macam. Get RV. Tak, reason and macam-macam tu. Itu kita tambah lah. Dalam hadis kata music. Mengeluarkan bunyi music. Nah, itu ceritanya. Tapi yang best kali, itulah khairu minat dunia wa mafiha, iaitu pahala atau ganjaran kita pada hari kita bertemu dengan Allah. Maka besarnya 2 rakaat sampai bandingannya gitu. dua rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia ni lagi. Kalau kita nak kira pinggan makuk ada dalam gobok pun kita tu, baik dua rakaat subuh ni. Nah, kalau nak kira mu ada ni comel lah, baik dua rakaat subuh lagi. Nah, guan ni gitu, ha, gitulah. Pasal yang membayar pahala adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Selangor. Nah, ha, maka Allah yang sangat kaya, wadah dua rakaat membuat aku bayar mu banyaknya. Nah, tak ada orang yang gaji tiga dua hari gaji 1.8 juta. Ada company gitu. Tiga dua hari gaji apa 1.8 juta je. Oh, jadi nantar tak lewah tiga dua hari. Nah, besar lah. Company tu tak ada lah. Di planet Malaysia pun tak ada company gitu. Maka, dia nak pergi semayang tiba-tiba dua rakaat saja sepak dan nak buat tak tadi ke dua rakaat subuh ke nak tayak masjid. Ha, jadi jawapan dia buat dua rakaat sunat subuh. Nah, dia tayak masjid tak dapat. Ha, tak dapat macam budak mengaji. Kalau mengaji tak, ha, ni nak kabur. Siapa yang masuk ke masjid sebelum duduk, dia buat solat sama ada dua rakaat ataupun lebih, itulah tahiyat masjid namanya. Tahiyat masjid ni tak wajib kita niat saja aku sembahyang sunat tahiyat masjid. Tahiyat masjid ni adalah penghormatan seorang hamba bila masuk ke dalam rumah Allah. Kalau kita masuk rumah manusia tak payah tahiyat, tapi dengan assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk rumah Allah bukan assalamualaikum. Nah, masuk rumah Allah masjid lah. Jangan assalamualaikum, masjid ada orang assalamualaikum. Masuk rumah Allah bukan assalamualaikum. Tapi sebelum duduk dua rakaat. Dua rakaat tu kalau kita buat solat isyak ke, solat qadha ke, solat tahiyat masjid ke, solat sunat subuh ke, solat apa pun sebelum duduk, dia panggil solat tu menghormati masjid. Faham lagi? Jadi bila dia buat dua rakaat sunat subuh tanpa tadi di masjid, dia akan dapat pada dua rakaat sunat subuh dan pada tahiyat masjid. Faham lagi? Okay. Soalan seterusnya. Hukum mendapatkan suntikan perubatan semasa puasa. Bagaimana pula dengan suntikan glukos, water drip? Ha. Masalah suntik bulan puasa. Bulan puasa tak ada masalah suntik. Yang ada masalah orang yang kena suntik dan dia tu berpuasa. Dah nak faham soalan lah. Jadi kalau dia tak puasa, ada masalah suntik. Tak ada masalah. Nak suntik, tak mau suntik pun muda puasa. Masalahnya bagi yang berpuasa. Jadi bandar, orang ni kata cocok batal. Orang ni kata masuk air ikut lengan batal. Orang ni kata tak batal. Nah, jadi duduk pada formo. Dok sudah. Tahu tak pada dok? Ha, dengar boleh. Masalah ni tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhajat kepada ulama-ulama perak keringat untuk membantu menyelesaikan hukum. Nah, jadi bila gitu adalah hukum-hukum yang berbeza dengan sebab ijtihad. Nah, jadi pandangan yang paling ramah, kalau kita cocok tu masuk, dia menyebabkan kita jadi kenyang, maka hukumnya membatalkan puasa. Kerana hikmat puasa ialah merasa lapar, supaya kita dapat rasa bagaimana orang yang susah tak, dia orang rasa lapar. Beginilah lapar rupanya. Ha, tu tujuan puasa. Bila dah masuk air jadi kenyang, batal. Tapi kalau masuk sesuatu dalam badan bukan mengenyangkan atas nama obat sahaja, tidak membatalkan puasa. Nah, sebab bila orang sakit dia tak dimakan kok mulut. Tak ada nak telan, dia masuk air. Dah, masuk air tu masuk kok mana? Luar perut ke dalam perut? Masuk dalam perut. Ah, kalau masuk dalam perut membatalkan puasa. Dah berdosa, dah berdosa. Faman kana minkum mariba. Allah kata siapa yang sakit? Au ana safarin atau musafir, fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau dia mampu, dia qada lepas raya. Tapi kalau dia jenis sakit yang tak mampu nak sembuh dah. Ayat seterusnya, wa alladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Ha, bagi mereka yang sakit berat, sakit tua, sakit tua ni memang tak jadi muda dah. Nah, maka tak ada payah dah qada-qada, hanya bayar fidyah sahaja. Tapi kalau cocok obat biasa jenis bukan mengenyangkan, tidak membatal. Nah, hidup pada cocok dia bius, cabut gigi, cabut gigi dah batal. Puasa. Dia kata cocok bius. cocok obat bio tu yang batal dia cocoklah tekok. Oh. Ah, mana kenyang. Ah tu baru batal. Ni cocok ni gusi tu. Celok masuk dalam gusi dah batal. Nah, dalam tu gigi tu cabut, dia batal pijak dengan keluar tapi batal dengan masuk. Jadi keluar gigi tak apa, cabut gigi, cabut gusi tak batal lagi pun. Ya. Yang batal ni telah gigi. Eh, doktor bila cabutkan dia tunjuk ni cik, gigi cik dia pun ambil, au dia baru batal. Bolehkah semasa, dia kata, makan tahu bila masuk waktu subuh, boleh telah makanan yang ada dalam mulut? Maknanya macam budak cik ke dia. Mana tiket tu nak pelan juga. Itu sebab ni budak-budak lah. Budak-budak tua. Baik. Sebab itulah bila kita jawab dalam Facebook, bila masuk waktu subuh, yang ada dalam mulut tak boleh telan. Faham? Nampak? Oh, ada orang boleh kata kita ada orang salah. Padahal dia bodoh. Nah. Itu bukan fatwa saya. Itu daripada 124 buah kitab rekor. Faham tak? Bukan pandangan saya. Saya tak biasa buat nak kau muka surat. Sebab kalau saya nak muka surat, awak nak cari, nak jumpa pula dari kita. Nah, jadi susah ke orang muda. Tak payah muka surat, tak payah manggil. Kita kan buat hukum batal-batal. Tak batal, tak batal. Senang untuk orang muda nak belajar. Faham tak? Ni kira rojok muka surat sekian. Jujur sekian. Dia buka kenyalah kita, babak lain pula. Tak jumpa pula. Nah, babak mesin lain, babak kira lain. Cetak di jodoh lain. Masalah. Nah, jadi saya kabur saja. Bila masuk waktu subuh, tak boleh makan. Sebab makna puasa ialah tidak makan minum dari masuk waktu subuh sampai maghrib. Itu makna puasa. Mudah je. Jadi, yang boleh makan waktu imsak. Kemudian ada orang pertikai saya di waktu luar hadis. Nabi kata bila orang bang dah pun, jangan bimbang. Boleh makan lagi. Orang itu sama ada jahil atau sengaja nak menipu. Nampak? Jahil sebab dia tak tahu. Hadis tu bukan hadis waktu subuh. Hadis tu waktu imsak. Kerana pada zaman Nabi, bulan puasa dua kali azan. Azan yang pertama untuk orang bersahur. Azan yang kedua untuk solat subuh. Dia ambil azan yang pertama, dia bagi ke hukum yang kedua. Jadi orang berselalu habis. Nampak di situ. Jahat tak? Jahat, no? Menyusahkan orang ramai. Nah, maksud Nabi bila azan telah diazan oleh bila yang pertama, namanya Ibnu Ummi Maktum, kamu jangan gaduh lah, makan lagi. Kerana maksudnya bang ni ialah sejam sebelum subuh. Nampak? Tapi bila Ibnu Rabah bang, ini yang ulama kata tak boleh makan dah. Faham? Yang ingat, kalau dah masuk waktu subuh, contohnya tak bang lagi, subuh pukul 6, kita tengok jam kita pukul 6, masuk lagi waktu subuh. Tapi tak bang ni. Dan benda ni mudah tidak. Kenapa tak? Orang tak bang lagi, dalam kalender tulis subuh pukul 6, kita pun tengok jam pukul 6, masuk lagi waktu subuh. Masuk Dah tak bang ni, bang bukan masuk waktu subuh. Bang ni setelah masuk waktu subuh, tu bila pun nak kabar temu, dia tolong bang. Sebab mana bang al-iklan bidukurudil wakti. Pemberitahuan bahawa waktu telah masuk. Bila ni dia bang, dia pergi terus bang ni, dia tengok jam. Mesti tengok jam ke? Tak ada bila masuk, dah yang tengok, tak tengok. Masuk tinggal tengok. Jadi bila tengok, masuk dah pukul 6. Kita boleh, kan kita dia tak boleh makan lah. Dia pergi ada pukul 6, dia boleh bang lalu. Tak boleh. Buka yang peripaya bawah. Buka yang peripaya tak nyala pula. Pula sui. Nah, bak ni tak bunyi. Volume tak buka. Mic pula. Testing. Over roger. Baru bang. Dah. Ni nak kabar. Faham. Masuk waktu subuh, mana-mana kita kabar. Kalau makan dalam pinggang, tak boleh bubur lah dalam mulut. Air dalam cawang, tak boleh dah. Yang boleh waktu imsak. Waktu imsak ni boleh makan. Bukan waktu berhenti. Waktu imsak supaya kita berjaga-jaga. Sekarang masuk waktu imsak. Tak. Ha, dia kata bagi kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan Sepanyol. Umpama ni. Yeah. Maka dah masuk waktu imsak, apa maknanya? Cepat-cepat makan. Sebab dekat dah waktu subuh. Waktu imsak bukan maknanya jangan makan. Ha, inilah kalau ada dalam mulut, boleh telan lagi. Nampak? Eh? Ha. Jadi jangan salah faham. Tapi bila masuk waktu subuh, ingatlah. Makanan ada dalam mulut, kena gehek. Faham? Air hak dalam mulut, kena gehek. Siapa tengah makan, jangan suap lagi batal. Siapa tengah minum, pegang sini, jangan minum lagi batal. Faham? Ha. Faham lagi tak? Ha, jadi, kalau dalam tangan sekalipun, dalam mulut, tak boleh. Nah, kena cepat-cepat. Ha. Waktu imsak lah. Waktu imsak ni macam dekat simpan jalan. Kita sampai simpan tiga, mesti ada garisan untuk kereta kita berhenti. Garisan ni waktu imsak. Garisan ni bukan waktu cepat orang lalu. Jauh sikit. Lebih kurang 10 kaki. Betul tak? Sebab apa dia tak buat garisan sama dengan kat orang lalu? Sebab takut kita terbabang. Kalau kita break belakang, tak terbabang. Orang tak langgar kita. Tapi kalau orang kuat, bawa my beast back show lho. Memang berada depan ni ada dong. Itu waktu isap untuk pergi gap. Nampak? Ada ruang. Faham tak dia? Jadi, kalau tengah makan, kena gap. Kalau tengah minum, kena luar. Kalau kena lima, kena cabut. Faham? Ya, itu belum sabar. Awak pisak kan? Awak pisak mana cepat-cepat? Waktu subuh dah boleh. Waktu pisak cepat-cepat. Neng? Maknanya sekarang masuk pisak dibagi 10 minit lagi. Nah, cara pisak apa? Tengah makan. Oh, tenang cepat-cepat. Kalau tengah minum, minum cepat-cepat. Nah, itu waktu isyak. Kalau tengah jimak, cepat-cepat. Hidup, bahaya. Tak parahnya, 2 bulan berturut-turut. Adakah orang yang uzur dan tak berpuasa bebas makan minum di bulan Ramadan? Orang yang uzur, perempuan biasa. Period. Jadi orang period ni boleh makan minum. Boleh, itulah pendapat yang paling ramai. Orang perempuan jangan bimbang. Dia nak berpuasa, tak boleh. Sebab apa? Sebab period. Siapa yang kata period tak boleh puasa? Allah Ta'ala ke Kementerian Kewangan? Dia jawab. Allah Ta'ala. Jadi orang perempuan tak berpuasa kerana taat perintah Allah. Betul tak? Jadi tak berpuasa kerana taat Allah, dapat pahala tak? Dapat pahala orang perempuan yang period tak puasa. Sebab dia tak puasa, taat perintah Allah. Nampak? Nek? Tak puasa dapat pahala. Sebab tu rupa ada benda lebih pada orang lagi. Ada benda kurang. Baik. Bila dia tak puasa, boleh makan tak? Boleh. Minum, lagi kan boleh. Dah bebas, boleh makan? Boleh. Mana bebasnya? Wak nasi goreng boleh. Nak buat ubur kacang boleh. Nak suap mananya, boleh lah. Itu makna bebas. Dah boleh makan apa ramai-ramai yang puasa? Dah boleh. Faham? Janganlah maknanya ramu bos muda puasa dia bawa nasi biryani makan dia okey. Mana ayah dia suruh tengah gitu. Tak boleh bah makan bah. Tak boleh. Tengah ulama kata haram, tengah ulama kata makruh. Faham tak? Tak boleh. Jadi di rumah pun tengoklah anak kita ada jam satu dah puasa. Mak janganlah makan depan dia. Tapi anak kita buat apa mak dah puasa? Dia tak faham. Nak makan air tiri. Dia tu pirit dia mau. Pirit ni macam tinggal cuti tinggal sekolah lah. Sahabat saya bersumpah guna Quran dengan teman lelaki bahawa dia akan kahwin. Tapi sahabat saya langgar sumpah. Telah mendapat teman laki-lakinya tadi telah kahwin. Dan masa yang sama kedua orang tua tidak menyetujui perhubungan tersebut. Mana soalan? Walaupun sahabat ada lagi, ada sambung. Jadi pun nombor. Nombor lain pula. Walaupun sahabat saya telah minta maaf dan pada masa sama dia telah puasa 3 hari akibat langgar sumpah. Namun teman laki-laki tak mau maafnya. Malah mendoakan macam-macam hak buruk kepada dia. Sedikit banyak dia telah percaya. Apa yang terjadi pada sekarang adalah doa bekas teman lelaki. Pada pengetahuan saudara sahabat saya telah kahwin dengan pemilik seorang anak laki-laki. Kadang-kadang sahabat saya pernah fikir untuk berpisah dan bersama dengan tengah teman lelaki ini terbaik. Baik. Dia kata kawan dia perempuan bersumpah dengan boyfriend dia mereka akan berkahwin. Nah, sebut demi Allah lah. Tiba-tiba boyfriend langgar perjanjian kahwin dengan girlfriend baru pula. Ha, itu kata orang lelaki jangan percaya. Ha. Ha. Payah orang lelaki yang tak boleh dipercayai macam hamba ni. Jadi bila hak tu kahwin lain, hak ni kahwin lain pula. Nah, bila girlfriend dia kahwin lain, dia nak marah. Ha, ni ego orang lelaki. Ha, ha, betul tak? Orang lelaki-lelaki dia sifat yang maha ego. Nah, ha, kecek je tapi cilu. Kenapa? Ha. Cilu pandai. Jadi bila girlfriend dia dah dengar dia kahwin lain, girlfriend dia kahwin lelaki-lelaki lain, dia nak marah. Jadi doa yang buruk-buruk. Ha, ha, boleh beli ni macam kita keling tu. Jadi dalam kes ini nampak jahat kok laki-laki. Nah, yang pertama dia langgar sumpah. Nah, batu kali nak berkahwin jangan sumpah. Hari ini kita nak sangat, esok belum tu. Sebab hati kita ni berpusing-pusing. Yang jangan berpusing dua, iaitu atas agama Allah dan akidah. Nah, hati jangan pusing. Kalau hati kita tak apa pusing. Dulu kita minat warna kokoh lah. Lini minat warna pink. Dulu minat warna biru. Lini minat hijau. Tak? Bukan politik kan? Aku tak apa warna-warna lah. Dulu kalau buka puasa, minat maknanya makan mie goreng. Sekarang tak rasa. Tak apa lah tu. Tak ada masalah. Ya? Haa. Dulu suka ke mamak, jadi suka ke deng pula. Nah, ni pula dulu suka ke meani, ni kurang dengan meani, suka ke ketum pula. Nah, ha, tak ada masalah lagi. Tapi yang kita kena jaga ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang menjaga hati manusia yang berpusing-pusing. Sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan engkau pusingkan hati aku, biar hati aku tetap bersama agamamu dan taat padamu. Walaupun rock ke, aku lagu-lagu mana pun, aku nak mati dalam agama Islam. Faham tak? Ha, tu jangan awis pusing. Hobi tak tu. Nah, hari tu juga minat. Batu dah bila lama sangat, dia akan jadi bubuk. Batu kalau kita nak berkahwin, ada girlfriend, boyfriend, jangan lama. Tunang cepat-cepat dan kahwin cepat-cepat. Nah, biasa dalam masa setahun, situ saja dia jadi panas. Nah, masuk tahun kedua, dia jadi sejuk. Faham lagi? Jadi masalah lagi. Jadi boring dah. Kahwin dah, kahwin dah. Jadi boring dah. Nah, jadi hak lelaki ni jahat nampak ni. Dia kahwin dengan orang lain tak apa. Bila perempuan, girlfriend ni kahwin dengan orang lain, dia dah maki hamu, sudah marah, doa yang tidak baik. Adakah doa dia diperkenan Allah? Jawabnya tidak. Cuma perempuan ini, dia dalam dilema. Dah, dia berarti mungkin dia bersalah dan doa laki suami girlfriend dia dulu dah dimakbulkan oleh Allah. Salah. Doa orang yang jahat seperti ini tidak dimakbul oleh Allah. Dia melanggar janji. Dia kahwin orang lain walaupun sah, tapi wajib kena tunang janji. Nampak? Kalau tak boleh tunang janji, kena beri keuzuran. Nah, kemudian tu satu hal, tak ada jodoh dengan orang ni. Bila orang ni pula puan kahwin orang lain, tak apa dia marah. Nah, ha, jadi nak ke dia belaka. Tengok halaba ni. Jadi bagi perempuan ni yang bertanya ni lah, bukan kawan dia sebenarnya dia. Ha, jadi dah usah bimbang lah. Dah kita dah ada suami, dah ada anak, dah nampak. Lupakan kenangan lalu. Cumanya mendewasakan kita, betul tak? Kita bukan maksum, kita bukan rasul, bukan nabi. banyak salah silap dah untuk kita jadi seorang nenek jadi banyak dah pengalaman dah. Ha, sebab kita dengan mak kita banyak-banyak pengalaman. Mak ngetuk. Ha, tu banyak lagi. Itulah asam garam kehidupan. Nah, ha, lepas-lepas. Soalan seterusnya. Solat tarawih kurang dari 8, apa hukum? Jadi memang rajin subuh. Yang kita dengar tarawih ini dua pandangan ulama. Yang pertama 20 rakaat, ini jumhur ulama-ulama imam 4 termasuk ulama hadis dan ulama fiqh. Yang kedua ulama, sebahagian daripada ulama hadis. Ulama hadis terbagi dua. Satu 20 rakaat, satu lagi pendapat 8 rakaat. Itu saja. Kalau 7 tak dengar lagi. Kenapa 2 rakaat pun tak dengar lagi. Dan jadi begini. Kalau kita nak semayang kurang pada 8 rakaat, tak payah semayang tarawih. Nah, apa saja amalan yang baik yang kita buat bulan Ramadan, semua berlipat ganda pahala. Faham itu sudah. Kita dah semayang tarawih, dah sirah. Dah, kita duduk rumah, kita baca Quran, dapat pahala. Dapat pahala kita. Nah, kita ada kerja, tak boleh kena semayang tarawih, kena duduk di office, ada overtime malam tak. Nah, kita pun ambil lah tasbih, nah, duduk depan PC, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lipat ganda tak pahala. Ha, jadi apa saja amalan kita buat bulan Ramadan dapat pahala yang banyak. Nabi tak pernah kata wajib semayang tarawih, kena buat. Jauh. Cuma afdal daripada kita tak ada kerja, baik bersolat tarawih. Kenapa? Kerana solat tarawih dapat pahala. Tapi kalau kita tak boleh, kita buat amalan lain. Siang hari bersedekah. Malam pun kerja tak boleh solat tarawih, siang bersedekah. Pergi kat baju apa-apa baru tu, nah, tengok ada orang susah, boh dua ya dalam setong dia. Kau dah ulit, jom dia dah buat cetong hari tu. Jadi, nak buat 2 rakaat, 4 rakaat, tak payah niat terawih. Kerana kita dengar terawih, 8 dah 20 saja. Jadi, kalau nak niat, nak buat kurang, semayang biasa. Nak, semayang biasa. Allahu Akbar, niat solat sunnah. Dapat pahala tak? Dapat. Dah kalau bulan Ramadan, lebih lagi banyak pahala. Nah, tak sama bimbang. Sebab pahala dibayar di kerajaan Allah, bukan kerajaan Malaysia. Nah, bila kerajaan Allah bayar, buat sikit, bayar banyak. Kita buat banyak, bayar sikit. Nah, sebulan kerja pagi, balik petang, pagi, balik petang. Sebulan kerja, berapa gaji? 10 ribu je. Allah sikit sangat bayar. 10 ribu je dapat. Nah, orang biar kerja sehari, gaji 200 ribu. Nah, tapi Allah, dia kaya, boleh kan? Nah, kita buat apa saja di bulan Ramadan semua lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Nah, tuan-tuan imam. Mengeluar, soalan seterusnya, mengeluarkan mani dengan sengaja guna tangan isteri. Pulak dong. Di tiap hari bulan Ramadan, apakah kena bayar kafarah? Yang tanya ni macam kokrak ni. Biarlah soalan ni berkait dengan kehidupan rumah tangga. Nampak? Jadi tak tanya, tak reti. Nah, tapi bila tanya, dia kata soalan ni seksi. Nah, tapi biarlah. Inna Allah la yastahi anha, Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara yang benar. Nampak? Baik, jika sengaja melakukan persetubuhan, suami kena bayar kafarah. Kuatanya, syahrah ini mutatabi'ah ini. Untuk sehari, 2 bulan berturut-turut puasa. Bermakna kalau dia buat 3 hari dalam bulan Ramadan tahun ni, dia kena puasa 6 bulan, 2-2-2, 6 bulan. Nampak? Boleh ke 6 bulan turut-turut? Negak dulu tak banyak. Tapi waktu dia jimak, ini masalah dia menggunakan tangan isteri. Nampak? Ha. Jadi masalahnya gini. Bila dia berkahwin, ingatlah, suami hadap bagi isteri, isteri hadap bagi suami. Faham? Semua ada. Isteri tak ada, tak ada aurat. Suami tak ada aurat. Nah, jadi ada orang tanya, apa hukum suami tengok aurat isteri? Soalan tu apa-apa? Nah, sebab isteri mana ada aurat? Faham tak? Dengan suami. Suami tak ada aurat. Neng, boleh tengok. Daripada atas rambut sampai hujung kaki suami. Suami nak tengok isteri pula, tak ada aurat. Daripada depan dengan gerai sampai balik belakang. Boleh tengok lagi. Lepas tu benda yang haram. Yang haram bagi suami isteri, iaitulah dubur. Yang kedua, farah ketika haid, ketika nifas. Yang ketiga, iaitu jima pada bulan Ramadan. Tiba-tiba dia menggunakan tangan, maka hukumnya tetap membatalkan puasa. Faham tak? Dan berdosa, tetapi tidak kena kafarah. Tak? Kafarah tidak kena. Kafarah hanya melakukan jima. Menggunakan tangan kiri tak panggil jima. Nah, dia panggil help me. Kamu tanya, aku jawab. Suami tak kena kafarah, suami kena khabar posit dan istighfar, taubat kepada Allah. Dan dari segi batal tak? Tak batal. Nah, hari-hari pun tak batal. Jadi tegur orang yang bertanya tengok. Nah, pasal masa saya jawab tadi tak kena kafarah lagi, ada soalan. Saya nak buat dah. Dia kata tadi gantap dengan kabar lagi. Tapi saya ingat sampai bila-bila. Soalan seterusnya, terdedah sekejap ketika semayang terawih, tapi dengar imam baca Quran, apa hukumnya? Dia terdedah tapi dengar. Jawabnya kali terdedah mudah salbok. Memang tak boleh. Dia tidur ni lama, tapi terlelak ni sepupu tidur. Mana sekejap. Nah, terlelak ni lah yang accident ni. Nah, orang bawa kereta kan, airway tengah malam ngasuk terlelak. Terlelak tak lama, satu saat, dua saat, setengah saat je. Nak jaranglah terlelak 6 jam. Kalau lebih pada 2-3 minit, orang panggil tertidur. Kalau panggil terlelak. Sini terlelap lah. Kelak dia panggil. Baik, bila tidur batallah wuduk. Bila batal wuduk, batal tak semayang, batallah solat. Tadi bila kita kejut tu, dengar imam baca, itulah masa kita terlelap sebenarnya tak dengar. Jadi batal wuduk, batal semayang. Masukkan air dalam hidung untuk bersihkannya di siang hari bulan Ramadan, tetapi bukan ketika berwuduk. Apakah hukumnya? Dengar boleh. Dia tak ambil wuduk, dia masuk air wuduk. Batal kedok puasa. Yang membatalkan puasa tiga perkara besar. Pertama, al-adlu. Yang kedua, wasyubu. Yang ketiga, al-jima'u. Makan, minum, persetubuhan. Ini membatalkan puasa. Kita ambil dua penting. Makan, minum. Nah, apa makna makan? Arti makan ialah menelan makanan. Apa makna menelan makanan? Melepaskan sesuatu benda daripada tengkuk. Jadi kalau ayam goreng dia pegang dengan tangan dia, batal. Sebab ni dia panggil pegang ayam, bukan makan. Dia pegang daripada tubuh sampai kasut. So ni dah nyenung. Batal. Dia ambil ayam, dia buka mulut. Batal. Tak batal juga. Terima awak. Tak batal. Kembali terima wadah. Mari Tok Siok pula ambil ayam pun lah mulu. Tupik tokek kaki sebelum. Batal tak puasa? Tak. Sebab mana makan ialah lepas pada tekor. Dah pula mulut batal tak? Tak batal. Sebab tu dah masuk air dalam mulut, dalam hidung, tak batal. Faham? Jadi bukan ambil wuduk, bukan ambil wuduk pun boleh berkomor-komor, boleh masuk air ke hidung. Mana batal? Hidup masuk dalam otak. Telinga masa mana batal? Kita mandi, berdengung kepala. Haji nak mandi laut. Tak nak mandi laut. Mandi laut. Mandi laut kalau kita mandi biasa-biasa kadang-kadang. Dia tak masuk air dalam kepala. Kadang-kadang masuk air dalam otak. Macam mana nak beza? Bila masuk air dalam batin, kita berhati tengung. Betul tak? Warna tengung kita tak dung. Jadi tak upa. Itu batal tu. Kalau masuk air tu, dia tengung. Jadi nak keluarkan balik air masa mandi laut tu, dia buang air dalam telinga. Dia dah bakal panjang tak? Dia bakal panjang. Jadi nak pahamnya batin, telinga masuk kotor. Begitu juga dengan hidung. Kita ambil obat, kita cocok dalam hidung, masuk ke dalam tekuk. Batal puasa. Jadi kalau masuk air ke hidung untuk bersihkan hidung, tidak batal. Cara nak bersih air ke hidung, cara Nabi ajar, istinsyak. Masukkan air ke hidung ni bukan saja dapat pahala bersih. Kita tak pandai. Banyak jamik orang tengok orang ambil wuduk, dia ambil air buat ini, buat gitu. Dia tak isyak pun. Sebab apa? Dia isyak dah lemah. Dia isyak dah dulu. Lemah dulu. Sebab dia tak pandai. Cara nak isyak air ni mudah saja. Ulama ajar. Ambil air, bubur kat hidung, faham tak? Tarik nafas. Siapa habis? Bila habis dah nafas, baru isyak. Dia akan masuk sisi. Pasal nafas, sudah habis. Faham tak? Dia nafas baru. Jadi kena ajar berarti macam budak-budak kek. Itu cara dia. Ambil air, nafas kat hidung. Habis dah nafas, baru tarik. Dia akan masuk di sini saja. Kemudian keluar dengan cara yang betul. Baru kat dicek. Mandi wajib lepas subuh bulan puasa. Masuk air ke dalam badan untuk ratakan air. Adakah batal puasa? Tak batal. Cuma jangan sengaja. Mana kamu molek dah. Jangan kamu senang nak suruh masuk dalam tekak. Batal puasa. Kita mandi wajib bersih dalam telinga, bersih kat hidung. Sebenarnya mandi wajib tak wajib basuh dalam hidung. Mandi wajib tak wajib gorek dalam telinga. Hanya luar ni sahaja. Tak ada masalah tentang mandi wajib ni. Apa komen tentang pendapat Presiden kelak taat suami bahawa oral sex dibolehkan dalam hubungan suami isteri? Kelak taat suami baru ni. Kelak taat suami berapa kan? Kelak ni. Kelak taat suami. Dia tanya tentang hukum. Benda ni. Oral sex. Anda tak payah terang lah. Takkan nak tunjukkan bos spring pula. Baik. Nanti kau boleh. Dah tahu, tanya. Bila tanya, boleh tahu. Bila boleh tahu, bukan mesti aman. Sebagai pengetahuan. Jadi bila orang tanya, kita boleh jawab balik. Bila-bila tu tak? Itu pentingnya pengetahuan. Bila orang balas, kita tolong zaman. Bila ada orang jawab salah dari tadi, kita tolong betulkan. Itu saja. Masalah ini berlaku dua pandangan ulama. Yang pertama mengatakan tak boleh. Yang kedua mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh, dia berdalilkan dengan iaitu ayat Nisa Ukum Hasul Lakum Faktu Hasakum Anna Syiktum. Dan ayat dalam tentang puasa tadi dah. Allah kata suami adalah selimut atau pakaian bagi isteri, isteri pakaian suami. Maknanya semuanya boleh. Yang tak bolehnya lagilah, iaitu jimak ketika haid, dubur. Hak tu tak boleh. Tahan lagi. Hak lain silakan. Tak ada masalah. Atas kau ni, atas inilah, maka pendapat mengatakan hukumnya tidak haram. Tahan lagi. Hukumnya tidak haram. Order syek. Sebab dia kata tidak ada dilarang dalam ayat mana-mana pun dan dalam mana-mana hadis. Ikut pandamu lah laki bini. Nak buat kau pandam, nak pakai diri netumi. Nak pakai kau pandamu laki bini, mu bincang sendiri. Tapi hak Allah larang, tak boleh. Maknanya persetubuhan dalam ketika haid ataupun dubur ataupun persetubuhan biasa di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, kerana dia berdalil dengan sebuah hadis yang terkenal. Rasulullah bersabda, "Tahiru afwahakum fa innaha masadikul Quran." Bersihkan mulut kamu, kerana mulut itu laluan bagi Quran. Mulut ini untuk baca Quran. Nah, maka mulut nak buat baca Quran, ya, kita nak buat benda lain pula dah. Tahu tak? Ha, nak ibu benda ibu gigi. Maka ulama yang mengatakan tidak haram lagi, hanya mengatakan makruh saja berdalilkan hadis ini. Nah, jadi terpulanglah pada pasangan suami isteri, kok pandahlah. Jangan balok sudah. Nah, apa yang membahagiakan kamu dipersilakan. Nah, tapi yang jelas-jelas telah sebut dengan jelas tak boleh. Nah, juga dan ketika haid dan nifas. Nah, bab isteri kita ni sebenarnya dia sama hak dengan suami. Bukan saja seks, bukan saja sentuh, tetapi nikmat melihat dan nikmat mendengar. Kita dah seorang, nah. Siapa nak kahwin di sini? Ada kahwin? Eh? Ada. Ada lagi tak payah tanya. Baru seorang tengok lah. Pagi-pagi tengok ada orang. Nah, atas meja gala patung. Superman dah buat cetak. Nah, jadi bila baru kita tengok ada isteri kita, rasa seronok tak? Ha, tu panggil nikmat rumah tangga. Dah jamah ni tengok. Nah, mungkin ini kita macam je cokodok muka. Nah, tak apalah, ada pasangan. Nah, tu nikmat. Sebab jangan bila kita kahwin kita nak nampak set je. Nah, nikmat rumah tangga bukan set saja. Bertata-tata, boleh atas mesin. Nah, suami duduk jabat, bini duduk rumah, atas mesin lah, BBM. Buat benda tu yang ini dia jabat. Suka-suka orang lah. Nah, konok tak gitu. Haa, tu nikmat. Nikmat rumah tangga, betul tak? Nikmat melihat pada kadang-kadang. Tadi gua nak cerita ustaz. Ustaz kata ni, boleh tengok lihat. Awak, saya lama tak tengok awak. Awak nak saya, malam ni saya tak berjamah awak nak tengok awak. Okey, awak pakai baju ni. Saya tengok banyak budak-budak ni pakai semua ketat ni. Saya tidur kat masa malam. Awak pakai. Suami beli, isteri ni pakai. Ketak-ketak pun. Nah, dah keluar saya 28. Ini 39. Jadi tu nikmat melihat. Kodok lah. Mesti dah. Ada. Betul tak? Itu nikmat rumah tangga. Jangan lah. Bawa persetubuhan saja. Nah. Mana cok pula bini pula balas dendam. Laki balik kerja. Nah, menolong-nolong. Bang, malam saya. Mana saya nak tengok awak pula. Naik atas mesinnya. Laki pun dia naik. Okey, pusing tak? Okey, belajar. Halal ke haram? Tak, boleh faham lah tu. Bagaimana Nabi SAW mempraktikkan ibadat iktikaf di bulan Ramadhan? Tidak ada kewajipan beriktikaf dalam bulan Ramadhan, dari bukan daripada rukun puasa, tetapi sangat dianjurkan. Sangat digalakkan. Nah, Rasulullah 20 yang terakhir memang berada di masjid. Jadi kita ni bukanlah ibadat nak memotong Rasulullah. Nah, tapi kita nak ikut sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita mampu ambillah masa 20 ke atas, ya, banyak sikit beriktikaf. Nah, orang Melayu ni di awal Ramadan dia ramai ke masjid, penuh rawat. 20 Ramadan maka jadi kosong dah masjid. Jadi terbalik dengan hak Nabi ajar. Zaman Rasulullah kuranglah. Bila masuk 20 Ramadan makin ramai di masjid untuk Lailatul Qadar. Kita 20 makin banyak kurang ke masjid. Maaf lama. Nah, pergi jalan tak kedai kain camdar. Nah. Jadi kalau tak sempat banyak sedikit. Dok dan pergi sembahyang asar saja sekejap tak apa dah. Duduk masuk dalam masjid, aku niat iktikaf dalam masjid ini. Walaupun tak boleh kita nak tidur dalam masjid. Nah, tak boleh banyak sikit. Mana terkukul. Benda yang kita tak boleh nak buat banyak, jangan tinggal terus. Pasti. Lalu ke masjid kampung baru, berhijab pagi, masuk dalam masjid, Astagfirullahaladzim, selawat tiga kali, niat iktikaf. Nah, pasal kita sibuk dengan tugas. Dapat tak pahala iktikaf? 15 saat. Dapat lah. Bila 15 saat, Allah bayar dah akhirat. Bila Allah bayar, bayar dah dengan singgit 3%. Dah. Orang yang paling sikit sekali masuk syurga, sekali dia paling sikit pahala di akhirat. Allah beri dia sebuah istana daripada, itu saja daripada mak. Dia yang paling sikit dalam pahalanya. Nampak? Bila timbang, dia paling sikit. Maka dia masuk dalam syurga. Dan dia paling sikit pahala masih hidup dalam dunia. Allah beri istana pintu daripada mak. Fahamlah kalau istana tu pintu daripada mak. Takkan DJ Playwoo. Takkan hantar biru pula. Nah. Dan dia akan diberi 70 orang bidadari. Dan dia rasa dia yang paling kaya dalam syurga. Padahal Nabi kata dia yang paling sikit. Nampak lagi? Kerana paling sikit. Yeah? Tapi kalau kita 15 saat duduk dalam masjid, niat iktikaf, kita kata subhanallah. Dan subhanallah jadi tamla umidah, penuh neraka hari kiamat. Dan kalau 15 saat sebut dah, subhanallah, dah, maka bukan jadi orang yang sedikit di dalam syurga. Nampak? Kita ambil kelebihan. Tak panggil hak kita dah. Baik, kita ada masa 24 minit 11 saat lagi. Apa hukum puasa tapi dengar lagu yang melalaikan sepanjang bulan puasa? Apakah kurang pahala puasa? Baik, lagu yang melalaikan. Lagu-lagu ni maknanya nyanyian-nyanyian yang ada backgroundnya music. Nah, maka hak mana melalaikan? Melalaikan lagu yang bila kita dengar, maka kita jadi lalai daripada semayang dan sebagainya. Nah, maka lagu gitu haramlah kita dengar. Atau bila kita dengar, jadi terangsang nafsu, seks dan sebagainya. Haram kita dengar. Bulan tak puasa pun berdosa, bulan puasa lebih-lebih lagi berdosa. Dan lagu-lagu yang maknanya bila kita dengar merehatkan jiwa, tidak haram walaupun di bulan puasa. Ini jawapan ulama. Kita tak boleh nak haram lebih pada ulama. Bila ulama kata tak apa, tak apa. Nah, ni tengah orang dia terlalu ekstrim. Nah, dah ulama katakan lagu-lagu yang tidak merosakkan minda. Nah, dia letih buat kerja ni pun dengar lagu. Dah, ada muzik yang tidak haram. Nah, dia haram belaka. Jadi susah kok orang. Kok jenis lagu ni. Nah, yang kita pelik tu dia tak haram belaka. Kok orang amal dia haram. Nah, dia gagal 15,000. Gagal 14,000 masuk. Dah haram pula. Tapi dengan orang keras sangat. Haram, haram semua. Nah, jadi tengok lagu lah. Kerana lagu ini sebenarnya bukan haram. Yang jahat manusia. Faham tak? Nah, di dalam akhirat lagi, alat muzik masuk neraka. Hah? Dah. Nah, yang masuk tukang tiup saksofon. Tak ada semayang. Faham tak? Biola masuk neraka. Dah, yang tukang kecek biola. Nah, pasal tak semayang maghrib. Nah, ada tak di padang masa di jujur saksofon? Banyak-banyak dengan saksofon. Tak masuk neraka ni. Nah, tak. Kereta tak masuk neraka. Faham? Orang kacil, bebar, wajar, banyaknya. Masuk neraka buat apa? Orang dia jahat. Kereta tak jahat. Curang kereta. Orang abang maghrib, dia duduk atur bila jalan kereta. Duduk tengok sak rupa dia. Nak? Nak tengok ke? Nak? Main pi je. Dah semayang maghrib. Nak? Okay, dia masuk neraka. Kereta tu wajib tak semayang? Kereta tak wajib semayang. Ini kita faham baik. Jadi, kontrol-kontrol lah. Nah, kalau jenis dengar lagu, janganlah dengar lagu-lagu orang mengaru. Tapi kalau dah dengar lagu dengan mana berselawat, lebih baik berselawat. Itu saja. Nah, tapi kita nak marah orang dengar lagu yang lagu itu tidak diharamkan oleh ulama, tak boleh. Kerana itu bukan perkara mungkar. Perkara mungkar, man ra'a minkum mungkara tu yang ijma' ulama haram. Nah, soalan seterusnya. Kita pernah dengar mesti ikhlas dalam ibadat, tapi manusia tetap mengharapkan balasan. Mana nak mengikhlaskan hati puasa tapi mengharapkan juga balasan? Baik, dia pun mesti juga. Orang cakap bila beribadat dia dah ikhlas, tapi ada orang kata, ada orang dia nak pahala, ada orang dia nak ganjaran. Ada orang yang nak balasan surga, bidadari dan sebagainya. Nah, jadi macam mana nak cari nak dapatkan ikhlas? Ha, jadi kita perbetulkan soalan. Soalan ini salah. Dan yang bertanya ini tidak faham. Apa arti ikhlas? Ikhlas ini artinya melakukan amalan-amalan kerana Allah atau kerana apa yang dijanjikan oleh Allah. Faham tak? Itu makna ikhlas. Apa makna tidak ikhlas? Melakukan amalan-amalan baik tetapi bukan kerana Allah dan bukan kerana apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi apa yang dijanjikan oleh manusia. Semayang kerana duit, ngajar kerana nak dapat gaji, bang dapat orang puji, jadi imam nak tunjuk kehebatan dia, ha, supaya orang puji. Nampak? Next. Ataupun maknanya nak dapat dan tanah dan sebagainya. Itulah tidak ikhlas. Siapa yang semayang kerana Allah, maka dia ikhlas namanya. Puasa kerana pahala, ikhlas namanya. Buat haji kerana dapat balasan syurga, ikhlaslah namanya. Siapa yang bayar zakat untuk dapat mana-mana nikmat di akhirat nanti, ikhlaslah namanya. Faham? Apa siapa yang berniat untuk mendapatkan apa yang ada tu dia di sisi Allah, orang itu ikhlas. Siapa yang nak apa yang dijanjikan di sisi manusia, itu tidak ikhlas. Baik. Nak faham lagi? Tak apa lagi tu? Bengong apa? Baik. Dia niat kerana nak dapat pahala. Pahala ni siapa bayar? Ada tak kerajaan boleh bayar? Maka orang ini telah mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Itulah orang ini ikhlas. Nah, ini pula untuk dapat keampunan dosa. Siapa yang dapat ampun dosa? Allah sahaja saja. Orang ini telah ikhlas. Ini pula beribadah kerana dapat syurga. Siapa boleh beri syurga? Allah saja boleh. Orang ini ikhlas. Satu keluar dalam blok internet, dia kata kerana pada, kerana syurga, kerana nikmat akhirat, kerana dapat ampun dosa, kerana bidadari, tidak ikhlas, orang itu jahil namanya. Telah disebut oleh ulama-ulama usah, siapa kata orang semayang nak syurga, nak pada, nak ganjaran Allah, tidak ikhlas, orang itu jahil lagi bodoh. Nampak? Tapi orang inilah yang di-highlightkan dalam ketengah masyarakat sekarang, bersuara dalam Facebook, kenapa? Padahal dia adalah orang jahil, semata-mata jahil. Kerana dia setelah tempat dalam Quran, Allah suruh kita mencari balasan akhirat. Suruh kita kejar ganjaran akhirat. Jelas itu. Tak masuk dalam hadis, 200 lebih hadis diimpulkan oleh ulama. Nabi kata, carilah pahala yang banyak. Tuntutlah pahala. Carilah kelebihan akhirat. Nampak? Banyak-banyak suruh buat amal untuk pahala ganjaran dan sebagainya. Yeah? Tapi oleh kerana dah kita ni lah, tak faham, maka jadilah terpedaya dengan pandangan-pandangan orang-orang ustaz-ustaz yang bodoh gini, yang jahil, yang mereka orang ingat mereka ni big honest, dah master dalam bahasa Kisina ni, bercanggah terus dengan pandangan ulama-ulama, imam-imam yang muktabar. Nampak? Tak ada masalah. Yang jadi tak ikhlas, mana semayang ni? Kerana nak dapat duit. Duit bukan hak Allah, hak manusia beri. Tidak ikhlas. Guanya mau ibadat puasa, nak tunjuk ke pok tok tua dia, natu ni rajin puasa. Nah, maka tunjuk itu mencari pangkat sisi manusia. Itu riya nama. Nah, tapi nak pahala, itu ikhlas. Disebut dengan jelas dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, bahawa tiga pangkat ikhlas. Kerana Allah, kerana ganjaran Allah. Kerana pahala-pahala yang disebut dalam hadis-hadis Nabi. Siapa nak, pokoknya ikhlas belaka. Yang kata dia ikhlas, ustaz-ustaz biasa, kocak ayam bulu balik. Yang kata ikhlas, Imam Nawawi. Bukan Haji Nawawi, konfesor. Atau pengusul seksi. Soalan seterusnya. Amat suka nak jaga mata, mata puasa. Apa nanti hak ustaz dalam perkara ini? Nak jaga mata dalam bulan puasa. Jawabnya tak, bulan puasa, bulan lain pun memang tak payah mana kalau nak jaga. Nek, kalau penjagaan luar, aimo. Mesti aimo. Jadi penjagaan mata ni, ya ruddu na min absarihim. Oh, ni payah sikit. Cuma kita duduk ni mukhalatah. Jenis duduk dengan orang ramah. Bila duduk dengan orang ramah, mana mudah dengan duduk jauh-jauh di hutang-hutang. Mudahlah duduk jauh. Sebab kita tengok duduk telanjang. Tengok duduk telanjang tak apa. Nah, doktor. Tapi maknanya manusia sekarang ni, teruk-teruk sangat, seksi-seksi sangat. Nah, jadi kita nak jaga pahala. Tapi kita cuba juga untuk jaga ada pahala. Ada pahala dia panggil mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, ha. Kita tak mau keluar rumah tak boleh. Takkan suruh bini kita pergi pasar nak beli kuih, tak. Kita yang nak pergi. Nah, rupanya balik kerja lah, dia tinggal. Dan bila kita nak pergi, tengok Allah. Dia tukang jual kuih pula ni, pakai talian tu. Pakai tiu. Anak, tali begini je. Ni tali baju, ni tali berat. Saya kumpik kau ni, 38 pita. Nampak? Ha. Kita nak beli kuih, bini kita pesan ya. Ingat bang, awak sama belacang petani, beli cili api 2 ringgit. Kita tengok tukang jual, keju. Dah ingat ke cili api, bunga api beli. Jadi hari tu rekod dalam sejarah, eh? Buka puasa cicau bunga api. Sebab tu berapa lepas raja dah sisi. Nah, jangan kita ni menyusahkan orang lelaki. Orang lelaki dia berorang tak boleh. Dia nyakit dia orang lelaki, kalau tengok perempuan, batulah. Nah, dia tak boleh tengok. Perempuan ni dia pelik sikit Tuhan cipta dia. Tak kira negro ke, Mongolia ke, Cina ke, Jepun, dia spesies dia sama dia. Dia ada sindrom. Nah, sindrom ma'ilatum mumilatum. Bila dia keluar dengan over sikit, bergaya, pakai ketat sikit, wah gelek-gelek sikit, nah, ayah haji pun betul pion. Ha, dah tadi ni. Nah, orang muda nampak dulu. Ha. Patut ada pula orang jawab macam saya tak ada hal dah. Saya kalau rapang saya tak berasa menyenda. Memang awak mati pucuk. Jadi jangan lebih-lebih merusak menyusahkan orang. Faham? Neh. Ha, jangan tambah-tambahlah kalau boleh. Sebab orang perempuan dengan molek, orang perempuan di mana-mana saja. Perempuan ni dalam kereta Lamborghini atau Ferrari. Siapa yang beli Ferrari sebuah, dia pun bayar 3 juta. Jarang Ferrari tu orang nak 1000 lebih dia. 1000 lebih Ferrari. Tak. Sumbu tu ada 1000 lebih. Nak beli sebuah Ferrari 3 juta harga. Ada tak bila beli Ferrari buat pergi ke Sunway? Tak apa. Tukar set mirror, bu set mirror kacir. Faham tak? Tukar ring-boarding yang perlu luar. Ada tak? Orang panggil tuan Ferrari tu gila babi. Faham tak? Nah, kalau beli Ferrari ni tukar lagi barang. Tak. Semua seksi belaka. Sagina seksi, lampu depan seksi, bonnet seksi, ring pun seksi, tayar pun seksi. Semua lawa belaka dah. Steering, pombol gear, meter, speedometer, seksi belaka dah. Dia punya tu lawa wafer. Tengok wafer tu BLU. Itulah wanita. Bonnet belakang lagi seksi. Spoiler, bertambah-tambah seksi. Lagi dah seksi. Betul tak? Complete set Ferrari. Bayar 3 juta. Itulah wanita namanya. Mak kita ke Ferrari, tok kita pun Ferrari. Perempuan memang lawa Tuhan buat. Percaya tak buat lagi? Sebab tu, bahaya perempuan. Dia memang menarik perhatian lelaki dia. Dia pakai baju lelaki. Dia orang tengok pulak dia. Rokuan pakai baju Cik Imam Cik Melayu. Pakai kebekat. Pakai rokok. Duduk tepi tu. Baru nak kat tepi lain. Lagi mana? Tengok. Padahal dia perempuan pakai lelaki. Lawa juga Tuhan buat. Bijaklah Allah. Bijak Allah. Nah. Nama dia. Saya ingatlah. Cik apa? Arehan. Yang Arehan tu pakai baju puan. Pakai baju puan ni belum tak perlu. Duduk kat nanti lain. Nak kata jika orang lelaki pakai baju puan, belum apa tak perlu. Ricu, merasa, cedu, kapur tiga rambut. Duduk kat nanti lain. Lagi seorang. Itu kelebihan perempuan. Jadi jangan tambah-tambah banyak aksesori lah. Pasal awak sudah Ferrari. Betul tak? Yakinlah kita sudah cantik. Telah di make up oleh Allah. Pasang siap dah. Nah, comel dah. Seksi laki dah. Faham lagi? Itu kelebihan orang perempuan. Kalau kata nampak body dia, dia nitah pun sejik. Nah, seiman nengok. Faham tak nengok? Dia buat rupuan lalu. Tak nampak rupuan. Bayang saja lalu. Kut biar saja. Nampak bayang. Tak imam. Balik mandi jenuh. Apa hukum zakat yang diberi tanpa sebarang akad? Contohnya hanya masukkan ke dalam akaun penerima tapi niat dalam hati. Jawabnya sok. Zakat-zakat ni sebenarnya tak ada kena salam. Aku bayar zakat tak ada. Tak payah. Ni saya bayar zakat lah ni. Saya kata. Yang wajibnya dalam hati niat bayar zakat. Faham tak? Ha. Salam-salam je tak hati. Ada orang dia bayar zakat ni bulan balik. Eh, tak ilah tapi tak salam. Oh, tak ingat. Salam. Bodohnya tu bila. Tak payah. Ada hati sebut salam. Cuma ada orang Melayu. Bila bersalam, kita rongi. Ada tempat. Maka merongikan orang, wajib hukumnya. Bukan hukum wajib bersalam. Merongikan orang. Faham tak? Ha. Macam kahwin, tak salam boleh. Kahwin sini pegang kat tangan. Pegang tak? Ada hadiah tak suka mana? Tak ada. Tapi al-adatu muhakkamatu. Apabila itu menjadi adat setempat, wajib kita kena faham. Kena hormat. Kalau cuma bukan rukun nikah. Jadi kalau kita nikah, pengantin duduk sini. Ah, laki Tok Iman duduk sini. Nah, dah sentuh benda. Sah nak nikah? Sah. Nah. Tok Iman nyandar di tiang gini. Pengantin nyandar di kaki tak tiang gitu. Sah juga. Haa. Betul tak? Atau nanti mari rapat akad kan, akad kaki kepik pada Tok Imam ni. Aku nikah, tak nikah, nikah. Aku pun jawab, aku ni nikah ni, ni yang lepas, back down dah. Haa, cuma pada urat, kita orang yang nanti gila. Cuma nak cabar, tak payah kata inilah bakat dan sebagainya. Ada dalam hati, Alhamdulillah, yes, Pak. Solat terawih mana abah buat rumah atau masjid? Di abahnya di masjid lah. Khairul buk'ati fil ardi masajidah. Dalam hadis sebut, sebaik-baik tempat atas dunia ni ialah masjid. Nah, masjid semua di masjid dah abah. Duduk nengung saja, nengung di masjid abah. Pasal dia rumah Allah. Soalan seterusnya. Apa hukum mandi hadas lepas sahur? Boleh, tak ada masalah. Ne? Ada orang dia bangun tu dalam keadaan dia nak bas. Malam dia jimak, isteri dia, dia bangun pukul 6:30. Dalam waktu subuh dah. Masa boleh dia berpuasa dan makan. Dia makan. Kalau dah mananya mandi, mandi junub. Tak ada masalah. Apakah solat hormat waktu? Solat hormat waktu ni, dia nak balik, jeng. Tak semayang lagi asal. Dia ingat tak sampai rumah, jeng. Nah, kalau dia teruskan, sampai rumah baru nak semayang asal, memang maghrib dulu. Tapi dia nak semayang dalam kereta, wuduk tak ada. Nak turun ni wuduk, malah nak kereta. Maka dia pun semayang hormat waktu dalam keadaan tak ada wuduk. Faham? Itu panggil semayang hormat waktu. Dia sampai di rumah, sekarang setelah maghrib, dia tidak lagi berdosa kerana telah semayang hormat waktu. Maka sampai di rumah, semayang maghrib, dia ambil wuduk, dia qadha maghrib tadi. Faham? Dua lagi soalan. Soalan ke-29, untuk menang pingat dalam Olimpik, wajarkah atlet meninggalkan puasa? Jika atlet meninggalkan puasa, adakah dikenakan fidyah? Baik. Yang boleh tidak berpuasa, Allah kata, faman kana minkum maridah. Yang pertama orang sakit. Jadi boleh tidak berpuasa. Sakit apa? Sakit berat. Nah, umpamanya sakit perut sangat, bolehlah buka puasa. Nah, orang-orang yang mengandung kan tak larat tak, pregnant berat boleh buka puasa. Sakit sikit tak boleh buka. Sebab apa ni, umur 2 hari dah tak puasa. Dia rawat ni. Dah boleh buka puasa, naik timpa gitu. Nah. Atau mau ada safarin atau musafir. Maka siapa yang nak pergi main Olimpik ke apa ke, nah. Maka daripada KL ke London, lebih tak daripada 90 kilo. Lebih lah. Maka dalam perjalanan namanya Musa, Fir. Boleh jamak kosong dalam kapal terbang. Kalau buat, jamak tak buat. Faham tak? Baik sampai di London nak duduk lama mana? Nak duduk 3 hari saja. Kenapa duduk 3 hari kalau main Olimpik? Tak degree final saja. Pasal dia juara menunggu. Faham tak? Bila dia 3 hari saja, apa sokang dia? Buka aurat ke tak? Ada telanjang-telanjang pakai dua kek tak? Tak. Dia pakai kok. Tak sokang dia pakai kok. Snooker. Pakai snooker pakai dua jadi, haram tak dia main gitu? Tak haram tak? Sokang snooker. Pakai pucung ni tak? Maka perjalanan dia boleh jamuk kosak. Sampai di sana 3 hari nak duduk, masih lagi musafir, boleh jamak kasar. Tapi kalau nak masuk 2 minggu main snooker, maka sampai di London, tak boleh lagi jamak kasar, kerana dia telah bernama pemukim kota London. Faham lagi? Tapi kalau main tu letih kerana nak main bola, tak boleh buka. Jawabnya, teruskan berpuasa, berkat puasa menang bola. Itulah dia. Nah, tak payah buka-buka puasa, kerana tidak ada ulama yang kata boleh berbuka kerana bermain. Nah, yang ada kerana tak nilai masalah saat ni, mencari kehidupan. Nak orang suka kita, waklah orang tua. Boleh, orang pun suka kita. Nah, nak get ball kita, biar get ball, rupanya dah haram mana, ada makhluk sikit-sikit kita. Nah, ball tu lah, kita tak nilai. Mana, tu, kita tambuh gitu. Nah, orang lain nak berani kata boleh, boleh. Kita, dari mana ngajuk, tak boleh. Nah, kerana main, tak boleh. Nah, tapi bila awak kena duduk di sana, nah, umpamanya kelaporan dan sebagainya, letih nak kita, boleh buka posit. Nah, jadi nak main, main dah. Tak ada masalah. Nah, ni kadang-kadang sukan tu teruk sangat. Nah, macam sukan dalam air. Nah, bila sukan lagu tu, nak kata halal main dia. Halal ke haram? Orang saya tahu, nak jadi mesin, dia jawab tak? Perempuan main ni, jing ramah. Nampak? Lepas wadah, bukan sambung ke tangan, sambung ke takang. Faham? Dia lepas wadah, dia pun beruli, dia pun kakak. Bola lapar, kum, tutup dia. Nah, kita ni betul stek. Faham? Dia bukan pakai baju punggung. Baju pekik kat ni je, ketak pula. Tak rebeng, beruli, macam anak tumpah. Faham? Atas nilai moksa. Nanti masalah ni. Jangan obor-obor sangat. Sokan berdoa-doa lah tu. Kalau suka renang, nak nyia. Dia masuk ke kolam renang, dia pakai cerit. Okey lagi lah. Walaupun prihat, okey lagi lah. Pakai baju cerit lagi. Tapi siapa tak renang, dekat tempat punya balik. Tak nak terjun tu. Nah, berhenti je dia kan, dia berhenti pun nombor 6 itu pun nombor 8. Nah, jadi duduk situ tu dia pun buka tengah. Betul tak? Keluar swimming suit. Kok ceng. Speedo. Dia jadi doktor. Tapi dalam tak je. Ni yang kecek ni yang kurang ni lah. Ni. Tubik kepok ni. Kakak putih. Nah, betul tak awak faham? Nah, situ jadi haram. Bukan gitu saja, naik pula atas tu. Nah, diri pula nak tuju, bukan boleh berlari gitu, tuju-tuju. Diri dulu. Nah, pegang tepi dulu. On your mark ni, mark jangan lebih naik. Mark tuin. Nah, lalu, get set ke maknanya, bahasa orang putih Melayu, tunggeng. Faham tak? Masa tu belakang ni. Kena lah. Dah mandu kok. Punggung kita tunjuk kau ya. Orang ambil gambar. MP3, MP4. Apa ada lagi? Galaxy, iPad, main channel, ada lagi. Masih tu jadi haram. Nah, kuat rada. Kuat rada. Kuat rada ni dah ada naik. Kalau dah tidak apa, orang kuat. Nah, dah ada. Masa ambil gambar. Nah, ayah haji tengok-tengok usaha kuat TV 1. Tukar TV 3 oleh itu. Ini masalah. Jadi, kalau sampai jadi haram, macam mana kita boleh nak jamak kosor? Dakan ar-rukasu la tunatu bil ma'ati. Keringanan hukum syarak tidak diberi pada orang nak buat kesalahan-kesalahan dalam hukum syarak. Nah, jadi sokak elok-elok sikit. Jangan sampai Allah marah. Soalan yang terakhir. Kenapa bila berpuasa produktiviti berkurangan? Sedangkan bahawasanya banyak berlaku peristiwa penting seperti peperangan dan dalam bulan Ramadan sepanjang sejarah Islam. Namun realiti umat Islam pada masa kini adalah sebaliknya. Dengar boleh. Ini sebab salah faham. Banyak benda yang kita salah faham tentang puasa. Kita nak sebut sikit. Contohnya air liur. Air liur ni sunat telan dalam bulan puasa. Orang Melayu ni sunat ludah. Tu yang jadi kotor. Faham? Tidak tak? Jajak air berapa puasa? Mengotorkan orang tengok. Yang kedua pula, ada fatwa pula. Fatwa orang jahil. Bukan ulama fatwa. bulan puasa tak boleh mandi. Apatah lagi lepas asar. Nah, habis umat Islam jadi musuh. Macam kucing baru. Kenapa tak? Padahal tak ada ulama larang mandi bulan puasa. Yang ulama kata, kalau mandi, jangan main kuat-kuat air. Takut tertelan air. Itu ada ulama kata. Tapi siapa ke orang ramai, dia boleh mandi. Nah, lalu Cik Ani ke depan kita, baru macam tiku mampu. Itu ya, Cik Ani. Apa tak mandi? Tak kamu tak boleh mandi. Kejap lagi baru macam dia, ayah mampu. Apa dia? Nah, boh kita. Kenapa? Tak mandi. Tak kabur tak boleh mandi. Ha, ni salah faham. Tak ada ulama kata tak boleh mandi. Apa yang kita tak mandi? Dagan Islam ni bila puasa, nampak lebih gembira, lebih ceria, lebih kuat. Nah, idea Islam. Tak ada pasal puasa. Dari pagi kita taruh idea kita. Nah, sampai ke asor. Wabi umat uluk itu. Dua tak Idea tidak patah pun. Ha. Idea kita dengan main idea kita. Ha, cerita idea. Ha, tak? Idea ni duduk dalam mulut, bersih. Duduk jatuh ke tanah, kotor. Walaupun tanah tu adalah meja yang bersih. Ha. Idea kita kena head tadi. Terjilat alik, kotor. Faham? Tapi idea duduk dalam mulut, tak kotor. Ha, tak? Sebab tu dia tiup isteri dia. Idea mulut masuk dalam mulut isteri. Betul tak? Adik isteri nitik dalam mulut lelaki dia. Kau tahu tak? Dah, pasal tak jatuh lagi. Ha, tapi bila idea bini dia tidur, jatuh atas batang. Ha, bini ni lelaki dijilat. Ha, baru kata. Ha, kita kena sebut. Ha, itu hukum aja. Jadi, jangan berludah jadi pengotor bulan puasa. Ha, yang kedua pula, boleh mandi. Ya? Menyegarkan tubuh. Walaupun lepas asar, boleh. Eh, cuma yang Nabi larang, Muhammad larang, jangan mandi obor-obor, takut masuk air. Mandi boleh. Yang ketiga pula, lagi pula salah, tak boleh pakai minyak wangi. Jadi busuk pula dah. Dah tak mandi, busuk pun. Oh. Bini baru macam tikus mampu, ha, laki macam rubah mampu. Nah, ha. Yang di, yang ada ulama sebut, makruh hidu botol minyak wangi. Ambil botol perfume pun kat hidung. Ha, tu makruh. Takut masuk dalam dada. Faham tak? Ada pun pakai spray, tak wangi. Pakai perfume, tidak dilarang. Bahkan elok di bulan puasa. Lebih wangi, lebih suka malaikat. Malaikat perempuan lah. Jangan pakai kuah sangat. Nah, ha. Baik. Jadi tiga tu betulkan dulu. Menunjukkan bahawa bulan puasa, bulan yang ceria dan cergah daripada bulan lain. Berserta dengan rahmat, maka kenapa produktiviti berkurangan? Tidak ogoklah ke Allah. Dia boleh diterima hari pertama. Nah, orang puasa dah. Orang tak ada puasa sunat, hari pertama puasa Ramadan. Tak ada, jangan aku. Nah, ada apa dah. Tapi sekejap saja. Maka hari kedua sebenarnya, kita tengok jawab yang berlaku. Perang berlaku dalam bulan puasa. Mula-mula ada peperangan. Mujahidin yang ada sekarang di gunung pergunungan Chechnya. Sekarang, tengok dalam YouTube. Nah, molek-molek ada. Keadaan cergah boleh panjat gunung turun gunung. Kita duduk depan PC tak luar je. Macam korok sini. Nah, ha, ni masalah. Nah, jadi kita terbawa-bawa sebenarnya. Ada tak anak kita? Kalau tadi kak, puasa sampai malam. Ada tak? Ada. Molek-molek ada petang main ke sekat. Padahal dia puasa. Kita terbawa-bawa. Mentaliti kita berapa sih bulan ada orang berapa. Akhirnya libatkan hak syarikat. Nah, ha, tiga program. Kau lewat tiga lapan jam jadi tiga lima jam. Kau mesyuarat patut tiga jam hari tu dia dari kita tak larang bos sejam. Ha, sejam tengah dia baik. Nah, ha, begitu. Nah, jadi betulkan balik. Tak ada apa yang kurang dengan kursi. Ni kita balik kaki ni dari kita nak main badminton dua orang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Oh, letih lah letih pasal pertahan main. Tapi kalau kita main 2 minggu dah badminton, tak tak letih lah. Jom, ha, itulah yang biasakan diri dengan konsep sebenar puasa. Bukan bulan malam, bukan bulan apa, bukan bulan menjadikan kita busuk kohok. Tapi inilah bulan yang menyebabkan kita menjadi paling segar daripada bulan lain. Kalau kita boleh ingat benda lagu tu, maka jadi comel lah. Ramadan akan ditunggu-tunggu oleh semua tokoh-tokoh korporat. Nah, kerana pekerjaan tangan mereka akan jadi segar pada bulan ni. Nah, ha, jadi kita dok segar karang ni. tengok laut. Masuk jabat, macam tikus aku. Nah, jadi betul balik dah. Nah, biar comel. Jangan jadi dok rok, jaga apa. Nah, macam biasa je buat. Nah, kita bukan budak-budak umur 6 tahun. Nah, boleh apa. Budak-budak anak kita first time portion tak larang. Nah, kita dua dah. Ada anak, ada bini, ada laki, ada terbesar, ada satu, ada telur, ada cucu. Takkan portion dok rok. Nah, padahal kita portion pagi saja sampai petang. Nah, pelarian Vietnam lari daripada masa zaman Pol Pot itu. Tahun 80-an, duduk dalam bot, tak makan, tak minum, 2 minggu. Nampak? Hanya diberi air saja. Air pun order ke atas. Nah, order ke atas, kain basah duduk dalam tong, ibu dengan mulut. Nampak? 2 minggu keadaan. Molek-molek aja. Kita pagi, kejap, sampai malam. Kita pergi makan. Sampai penuh lauk pula. Takkan tak umur. Sampai tak muak nak berbelacan. Cicah bawa. Jadi itulah insyaAllah yang kita tak sempat jawab lagi di lain kali lah. Yang betul semua daripada Allah. Yang salah kok kita sendiri berlaku. Mudah-mudahan pertemuan kita mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah. Dan ingat, nah, bulan puasa bukan bulan untuk mengurangkan produktiviti kita, tapi kita juga akan menambah produk kita sama ada di siang hari bersama dengan syarikat kita atau malam kita bersama dengan Allah, mesti bertambah produk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menja'al jam'ana hadzal jam'a marhuma wa ja'al tafarruqan an ba'di tafarruqan ma'suma. Allah ma la ta'al fina wa la masyaka wa la mahruma. Allah bi barakati syarikat hadzal syahr Ramadan nas'aluka an tarzuqa nasihata fi dinika wa dunyana wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.